Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullah An-nakidut tasi'u man i'taqada anna ba'dun nasi yasa'uhul khuruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullah At-tasi'u man i'taqada anna ba'dun nasi yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin yasa'uhu al-khuruja an syari' yasa'uhu al-khuruju al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadirul khuruja an al-khuruju wasi'al khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Asy-syarhu man i'taqada anna ahadan yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa dhalika anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'amatun li jami'i thaqalaini al-jinni wal insi wal arabi wal ajami. Walianna syari'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya syari'atul khatimatu wa hiya nasikhatu li jami'i syara'i. Qala Allah ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa qala ta'ala wa arsalnaka lin nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari. Wa qala alaihi salatu wassalam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli wa dhakara minha wa kana nabiyyu yub'athu ila qawmihi khasatan wa bu'ithtu ila nasi kafatan. Baik, hasbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An-naqidu at-tasi', pembatal yang sembilan. Ini pembatal ini banyak dilakukan oleh kaum sufi yang mereka mengklaim tidak lagi ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan sudah makrifat, sudah hakikat, sudah ketemu Khidir, padahal orang gila yang dia ketemu. Sudah belajar sama Khidir, padahal setan yang datang. Allah musta'an. Dan Khidir mewasiatkan kepadanya, "Udah, boleh keluar dari syariat Nabi sebagaimana Khidir keluar dari syariat Nabi Musa." Ini kesalahan pokok mereka ini karena menganggap pertama Khidir itu sebagai wali. Makanya para ulama merojihkan Khidir adalah nabi. Adapun Khidir yang berjumpa dengan Musa di kisah yang ma'ruf itu di surah Al-Kahfi, karena Khidir bukan umatnya Musa dan Musa hanya di utus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya ya, Bani Israel. Ya. Kepada Bani Israel, wa kana nabi yub'as ila qaumihi khosatan, kata Nabi. Nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ilan nasi kafatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya ketika berkenalan dengan Nabi Musa Khidir ya, di sebuah tempat yang Khidir mencarinya di situ, tempat ikannya melompat bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun, Khidir memperkenalkan apa, Nabi Musa alaihissalam memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri, anak Musa ya, saya adalah Musa. Kata Khidir apa? Musa Bani Israel? Kamu Musa Bani Israel? Kata Nabi Musa, naam, iya. Ya. Sedangkan Khidir bukan umat Nabi Musa AS. Tidak ada kewajiban bagi Khidir untuk mengikuti. Anggaplah Khidir bukan Nabi Wali. Sebagaimana? Ini memang khilaf. Khidir tidak ada kewajiban. Nah, dianggap oleh mereka, tuh lihat Khidir aja keluar dari syariat Nabi Musa. Punya ilmu laduni. Ya. Nanti di atas laduni ada lagi futuhat. Futuhat itu di atas laduni apa di bawah laduni ya? Saya lupa ya. Pokoknya orang-orang sufi itu punya demikian. Nah, kalau laduni langsung dari Allah. Min ladunka. Dari sisi engkau ya Allah. Dari ladun. Lada. Ya. Maknanya indah. Min indillah. Min laduni itu ilmu laduni. Dari sisi Allah. Kalau futuhat itu pakai latihan. Namun sekali latihan, sekali eksperimen, langsung ekspor, langsung jadi jago, wali, canggih. Nah, itu futuhat. Orang-orang sufi punya demikian istilahnya. Ada ilmu laduni, ada futuhat. Kalau laduni kayak Khidir, kata mereka. Dan wali-wali yang udah capai derajat hakikat. Nah, ini diceritakan ya. Di kajian kita waktu itu ini selesai dalam 70 pertemuan kajian kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita waktu itu pakai syarah Syekh Shalih Fauzan. Selesai ya waktu itu. 70 pertemuan. Itu bagus faedahnya kalau ada yang mau ambil faedah di situ di kitab itu. Nah, di sini lihat manit taqada anna ba'dan nas yasawul khuruj an syari'ati Muhammadin. Yaitu pembatal ke-9, siapa yang meyakini sebagian orang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif at-tasi', kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin kama wasi'a al-Khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Pembatal yang ke-9, barang siapa yang meyakini sebagian orang boleh-boleh aja dia keluar, dia memiliki kelapangan, boleh dia. Boleh bagi dia keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya ada kelapangan bagi Khidir untuk keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka dia kafir. Dia kafir. Taib asy-syarhu, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi ya. Man i'taqada anna ahadan yasawu al-khuruju an syari'ati Muhammadin. Barang siapa yang meyakini bahwa boleh loh ada seseorang yang dia bisa lepas keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-Khadira al-khuruju an syari'ati Musa, sebagaimana ada kelapangan kebebasan bagi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, maka orang tersebut kafir. Orang tersebut fahuwa kafirun. Ini kafir. Dia mengatakan, oh kalau sholat 5 waktu itu orang-orang syariat. Ya, saya udah hakikat. Udah hakikat, gak perlu lagi. Sholat Jumatnya di Mekah. Ya. Ini ajib ini. Ya. Antum gak percaya ada orang kayak gitu? Saya udah berapa kali ketemu orang kayak gitu. Ya. Saya ketemu berapa kali orang kayak gitu. Ya. Dia memiliki amalan-amalan. Orang sholat di masjid, dia zikir. Ketemu waktu itu di Depok ya. Kira-kira hampir 20 tahun lalu lah. Kalau hampir 20 tahun lalu, saya lagi ngapain itu? Nah itu nah. Ya, lagi begitu. Nah itu, kita sholat berjamaah ya. Subuh. Subuh lagi. Dia di luar. kita khususi, ngerti nggak khususi? Istilah itu kita dakwain, deketin ya, assalamualaikum, siapa namanya pak, dari mana, begitu kan? Nah, terus kita perkenalkan kan, kita lagi itikaf di sini pak, dalam rangka silaturahmi, berjumpa dengan sesama muslim. Insyaallah. Ya. Lanjutkan Sat. Kurang lebih begitulah. Ya. Nah, terus kita tanya, bapak udah sholat duluan di rumah? Kan kalau walaupun dia sholat duluan di rumah atau di masjid dia, kalau dia nyampe suatu masjid, dia disunahkan untuk ikut sholat berjamaah. Sholat sunnah bagi dia, jangan diam. Ya. Oh enggak, kata dia. Ngomong, saya ingat dulu ngomongnya di you. Nah, manggil saya you. You kalau tahu, wah udah mulai deh error. Aduh, gibeng juga nih. Aduh, kacau itu, udah mulai error deh. Kita malah diceramain. Yuk kalau tahu, nah, ada zikir ini udah nggak perlu lagi kayak gitu-gitu apa la ilaha illallah. Mereka punya amalan zikir-zikir yang dianggap sebagai pengganti sholat. Karena mereka mengatakan sholayu sholi sholatan itu kan maknanya doa, kata mereka. Itu error lagi itu. Ya, Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya hal ini ialah firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghayra islami dinan. Islam itu secara khusus Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang mencari agama selain Islam, yaitu siapa yang mencari agama selain ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yuqbal min, tidak diterima agamanya tadi. Ajaran dia yang bukan dari bersumber dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dia di akhirat termasuk orang merugi. Ini ayat ini bukan cuma untuk orang Kristen, Hindu, Buddha dan siapa aja yang mencari agama selain Islam, juga agamanya orang-orang sufi gulat yang mereka mengaku-ngaku sudah lepas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan klaim sudah hakikat, sudah marifat, itu yang menjalankan syariat baru level syariat. Level awam. Bukan level khos, belum nyampe derajat dapat ilmu futuhat dan ilmu laduni. Ya. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wadzalika anna syariata Muhammadin ammatun. Yang demikian itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh. Li jami'i saqalain, untuk seluruh makhluk, dua makhluk, jin dan manusia, orang Arabnya, orang non Arabnya. Ya, untuk seluruh jin dan manusia. Tabarakallahu fik. Al jin wal insi wal arabi wal ajami, Arab dan non Arab. Li anna syari'ata nabiyyina, karena syariat nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya syari'atul khatimah. Adalah syariat penutup, syariat pamungkas, enggak ada lagi. Wahiyan nasikhatu li jami'i syara'i. Bahkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Ya. Yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Jadi enggak bisa ada alasan, saya ngikuti Nabi Isa, saya enggak berbuat syirik, saya tidak beribadah pada Nabi Isa, saya tidak menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan apalagi Tuhan, saya hanya beribadah pada Allah, cuma lewat syariat Nabi Isa. Hidup kapan kamu? Sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka anda kafir. Begitu. Ya, dia dianggap kafir. Ya. Mesti ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa lagi. Enggak ada peluang bagi siapapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakallazi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Lil 'alamin. Ya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an ini kepada hamba-Nya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, agar Rasul tersebut menjadi nadhiran, pemberi peringatan lil 'alamin, kepada seluruh alam. Seluruh alam pemberi peringatan. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan perjalanan di Mekah, Thaif, ya Thaif dekat Mekah juga, ke Madinah. Namun ke seluruh alam syariat beliau dibawa oleh para sahabat. Ya, oleh para sahabat dan orang-orang yang datang setelah sahabat. Karena umat ini adalah umat dakwah. Semua orang-orang yang hadir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun yang setelah mereka hingga kita hari ini, ketika kita menawarkan Islam, mendakwakan Islam kepada segenap manusia, yang kita bawa ialah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tawarkan kepada mereka ialah syahadat, dua kalimat syahadat. Ya. Yang dengan dua kalimat syahadat tersebut, konsekuensinya pada syahadat yang pertama beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Syahadat yang kedua konsekuensinya apa? Nah, itu dia kandungan makna syahadat. Tasdiquhu fi ma akhbar wa imtisaluhu fi ma amar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menghindari segala apa yang beliau larang dan beliau cegah, ya, dan tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ah, ini. Hai barakallahu fikum. Wa qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami utus kepada engkau, ya. Kami utus engkau untuk sebagai rasul untuk linnas, ya, linnas. Ya. Alnya itu al apa ini? An-nas di an-nya. Hah? Ada alnya? Istigrokiyah. Artinya wa ma arsalnaka likullin nas. Ya, manusia doang, jinnya enggak. Wah, kalau disebutin gini jin juga masuk. Ya. Sudah mencukupkan dengan manusia. Berarti jin rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia, ada jin dia enggak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Dia jinnya ngaku-ngaku Islam. Saya Islam, saya enggak berbuat syirik, saya enggak pernah godain orang-orang. Saya enggak pernah nyamar jadi sundel bolong. Enggak pernah ngamer jadi gundurwo kuntilanak. Saya beribadah tekun, tapi saya lebih srek sama syariatnya Nabi Musa, kata jin. Kita bilang ke tuh jin, jin ente kafir. Ente kafir, syahadat ulang, taubat, ikut Nabi Muhammad SAW. Berarti jin itu pakai syariat Nabi kita, iya. Kalau dia nikah boleh poligami, iya. Jin istrinya boleh banyak, anaknya tapi jangan dibuang di tempat-tempat yang dikatanya tempat buang anak, tempat buang anak jin katanya, di rawa lembu. Head to head ini, head shot. Ada lagi tadi. Ya, ya ayuhan, qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Subhanallah, untuk kalian semua. Ya. Wa qala Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar aku, mendengar namaku, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi maupun Nasrani, dia dengar nama Nabi, summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabina, melainkan orang tersebut adalah penduduk neraka. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Utaitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan lima hal. Yang lima hal tersebut tidak diberikan kepada seorang pun kepada para nabi-nabi sebelumku. Apa kata Nabi? Salah satunya di antara kan tadi apa? Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Begitu kan? Apa lagi? "Utaitu khamsan." Apa lagi? "Wa kana nabiyyu yub'ats ila qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi kaffatan." Nabi yang lain itu diutus kepada kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk segenap manusia, semuanya. Orang Jawa, Islamnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, enggak bisa Islam Nusantara. Enggak bisa dengan klaim dari menjaga kearifan budaya lokal, enggak bisa. Kalau keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, kafir berdasarkan ijma. Ya, kafir. Gak bisa. Ya, dengan, gak boleh pakai dalih-dalih. Ini kita Nusantara, Islam Islam Nusantara aja. Gak bisa. Ya. Kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Udkhul fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Yang gak keseluruhan aja pun, Islamnya, ya Islam Nabi Muhammad SAW. Puasanya di bulan Ramadan, bukan di bulan bulan-bulan Jawa. Nah, lebarannya di bulan Syawal, bukan di bulan Jawa. Ya. Hari pekanannya, Id pekanannya Jumat, bukan di hari Kliwon. Ya. Hajinya ke Mekah, ke Arab. Manasiknya di Arab, sono di Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, bukan ke Prambanan. Ya. Bukan ke Ngawi, Nganjuk. Bukan ke daerah-daerah situ. Ada hal-hal yang memang agama ini diikat oleh hal-hal yang bernuansa Arab. Salatnya mesti pakai bahasa Arab. Enggak sah orang salat itu pakai bahasa Indonesia. Dengan nama menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa lagi? Hah? Eba, Ar-Rahmanir Rahim Malik yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Enggak sah salatnya ijma ulama. Dulu 2004 di Malang sudah ada tuh. Ya, yang mempraktekkan sholat bahasa Indonesia. Dua bahasa. Ya. Dan didukung sama orang-orang sekuler, karena orang sekuler itu mendukung gitu. Mereka menerapkan itu di Turki, adzan pakai bahasa in Turki. Indonesia enggak tanggung-tanggung sholat pakai bahasa Indonesia. Allahu musta'an. Ya. Dan di Indonesia ini berupaya itu. Ya, salam diganti salam sejahtera, bukan assalamualaikum lagi. Bahkan ada salam kemurtatan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, tahuntum tahu artinya. Minta perlindungan kepada Trimurti tiga dewa. Namo Buddhaya tahuntum artinya, terpujilah Togut Buddhaya. Buddhaya itu Buddha, Siddhartha Gautama. La ilaha illallah. Memuji Togut. Ya. Mereka mau ganti hijab ya. Kan ada tuh dulu putri proklamator namanya Bu Suk mengatakan bahwasanya apa namanya kondeku lebih baik, lebih baik, lebih apa tuh daripada cadarmu ya. Kidungku lebih merdu daripada azanmu. Oh, Bu Suk memang namanya Bu Suk. Panggil Suk, Suk. Nah. Ya, kita enggak lagi melecehkan, memang itu. Dan layak dilecehkan. Nah, karena dia melecehkan syariat. Ya. Allah musta'an. Mana lagi tadi kata Syekh? Famani taqoda, ini udah dibaca belum? Belum. Belum. Nah. Baik, gantian dibaca. Coba santri yang baru, yang baru. Siapa yang mau baca? Ini. Ayo, Randy, Randy. Ayo, santri yang baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala. Faman i'taqada anna ahadan yajuzu lahu an yakhruja ala syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yata'abbada lillahi bi syari'ati ukhra. Bi syari'atin ukhra fa huwa kafirun. Lianna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syari'atun ammatun lil jinni wal insi wal arabi wal ajami wa liannaha nasikhatun li jami'i syara'i'i wa liannahu ba'da bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'arat risalatuhu ammatun ammatan li jami'i man yujadu ila yaumil qiyamati bi khilafi syari'ati Musa alaihi salam fa syari'atu fasyari'atul lati ja'a biha laysat 'ammatun bal hiya khassatun bal raisat 'ammatan. Memangnya kalau dia laisatnya itu amatun itu marfu terus jadi fi'il tam gitu laisat ya enggak mungkin, semoga sempurna kalam dengan marfu-nya tetap nakis ya. Terus bal hiya khassatun bi bani israila wa li hadha wasi'a al khadira al khuruju an syari'ati Musa alaihi salam wal khadira ala sahihi wal khadiru ala sahihi annahu nabiyyun yuha ilaihi wa li hadha ja'a Musa dia ta'at lama minhu kama qasallahu alaina dalika fi surati al kahfi wa kama tabata fi sahihi. Hasbuk ini yang ini udah berharokat. Ini karena kutipan hadis di berharokat. Ntar jangan nanti yang baca. Taib. Faman i'taqada anna ahadan yajuzu lahu an yakhruja ala syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang meyakini ada seorang yang boleh-boleh aja bagi dia keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tadi apa? Bahwasanya Islamnya Nabi Muhammad Islam Arab, Islam kita Islam Nusantara. Atau orang-orang sufi yang mengklaim bahwasanya kita udah makrifat hakikat. Ya. Atau ada orang yang mau bertauhid pada Allah tapi enggak mau ngikut syariat Nabi, saya ikut syariatnya Nabi Musa aja. Lebih seru di Taurat katanya. Ya, boleh poligami juga kok di Taurat. Iya, karena orang Yahudi poligami. Ya. Enggak percaya antum. Orang Yahudi poligami. Yahudi aja poligami. Lagi tadi, ya maka dia kafir, ya. Taib, mana lagi tadi? Wa yata'abbada lillahi bi syari'atin ukhra. Dia beribadah pada Allah dengan syariat yang lain. Artinya dia yakini inilah yang benar dari dia ngikutin itu, ya. Solatnya tiga waktu aja. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Li'anna syari'ata Muhammadin. Karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatun ammatun. Syariat yang sudah berlaku umum. Ya, enggak bisa lagi dia melepaskan diri dari hal tersebut. Lil jinni wal insi wal arabi wal ajami, untuk manusia dan jin tuh. Jin itu kalau zuhur 4 rakaat, enggak bisa dia ngarang-ngarang. Ya, jin. Puasanya di Ramadan. Idul adanya di 10 Zulhijjah. Idul Fitrinya 1 Syawal. Hajinya kalau jin mau haji kemana? Ya ke Baitullah lah, masa mau ke Borobudur? Ke Baitullah lah. Walillahi ala nas ya. Ya. Ya dia punya alam sendiri, dia tawaf juga. Wajib pakai kain ihram. Yang akhwatnya, akhwat. Apa jin cewek ya? Kunti. Antum kalau muslimah jangan diledekin. Oh ini kalau jinnya muslimah masa dikunti. Ini nggak benar ini Mas Manto, ini nggak benar ini. Kalau muslimah dia nggak jadi kunti, dia jadi istri keempat jin suaminya. Iya kan? Ya iya muslim, antum kenapa protes? Benar itu, ya. Jin itu, ya jin apa bersyarat dengan syarat Nabi Muhammad SAW. Yang cowoknya, ya cowok ya sebut aja kayak kita. Dia disunahkan pakai jenggot, celana cingkrang. Yang wanitanya pakai cadar, pakai hijab. Nggak tahu anak, nggak pernah ketemu. Anak tanya ke anak, tuh fisiknya sama. Mana ada anak ketemu? Nggak pernah. Ya artinya perempuannya wajib tutup hijab. Ya, wajib. Wajib. Ya, ya ayuhan nabi kuli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Tuh lihat. Ya. Katakan pada istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita yang beriman termasuk jin akhwatnya. Ya, akhwat fillah. Ya enggak? Ya enggak? Akhwat. Ya pakai cadar. Berarti yang beredar itu kan antum aja dibohongin sama sutradara ya. Kita aja yang dibohongin. Mana ada ya. Ya kalaupun ada jin, ya jin-jin yang sesat ya. Nah, jin-jin yang sesat, yang menampakkan apa segala macam. Apalagi ya, ya pokoknya begitulah. Ya. Malas kita bicarain, jadi bahas itu lagi. Baik. Li annaha nasikhatun li jami' syara'ih. Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW nasikhah, yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Wa li annahu ba'da bi'satin nabi sarat risalatuhu ammatan li jami'i man yujadu ila yaumil qiyamah. Ya. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, jadilah risalah beliau ammatan, itu menyeluruh semua, universal kepada seluruh makhluk yang didapati. Ya. Kepada semua orang yang didapati sampai hari kiamat. Kayak kita sekarang, kita hidup di masa diutusnya Nabi, kita wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi syariati Musa, berbeda dengan syariat Nabi Musa alaihi salam, fasyariatuhu fasyariatul lati jaa biha laisat amatan. Ya. Maka syariat yang datang kepada Nabi Musa itu enggak menyeluruh. Ya, Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Khidir, bahkan Khidir itu adalah pemuka di kaumnya. Sebagaimana Khidir dan Musa berjumpa di lautan, mereka berjalan kan di pantai ya, atau di pinggir laut, kemudian ada safinah lewat. Ada safinah itu yang perahunya diceritakan oleh Allah di Al-Quran, yang dibolongin oleh Khidir. Ya. Safinah itu, mereka minta tumpangan. Apa? Penumpang kapal plus nahkodanya, awaknya, itu melihat, oh, itu Khidir, kasih gratis-gratis, jangan kasih, jangan minta upah. Khidir udah itu ma'ruf, sudah dikenal, bukannya majhul. Kenapa ma'ruf? Karena Khidir dakwah di situ, di kaumnya. Ya kan, itu bukan tempatnya Mesir lagi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Musa alaihi salam, anna abadan min ibadi bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka. Ada seorang hamba dari kalangan hamba-hambaku yang dia berada di majma'al bahrain, di tempat dua pertemuan dua lautan, dia yang lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Ya, Nabi Musa cari. Apa namanya, beserta muridnya setelah diberitahukan oleh Allah dengan isyarat-isyarat. Cari. Sampai kelelahan mereka. Dan Nabi Musa enggak pernah kelelahan kecuali di waktu itu. Ya, Nabi Musa itu jarang orang, Nabi Musa itu kuat. Batu kali besar, ya, batu sumur besar yang bisa diangkat oleh sekian orang, Nabi Musa sendiri. Ya. Nabi Musa kalau nonjok orang sekali cepol, is dead orang itu. Nabi Musa itu kuat. Jadi jauh melakukan safar, perjalanan. Ya, safar. Ketika bertemu Khidir, ya. Khidir kenal Musa, Musa Bani Israel, ya. Nah. Ya. Nah, ada orang ya namanya Nauf Al-Bakali itu bilang di zaman tabi'in, Musa yang ketemu Khidir itu bukan Musa bin Imran, tapi Musa yang lain. Dilaporkan ke Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kadzaba adullah. Kadzaba adullah. Berdusta musuh Allah itu. Yang berjumpa dengan Khidir adalah Musa bin Imran Bani Israel. Ya Nabi. Ya. Baik, barakallahu fik. Dan Khidir itu sudah ma'ruf. Ya, ketika dia minta tumpangan, orang-orang di kapal kenal Khidir. Jangan kasih, jangan minta upah. Ya. Orang-orang sudah tahu dengan Khidir. Artinya Khidir, dia adalah seorang soleh, entah dia nabi atau wali, yang sudah dikenal di tempat lain, yang di tempat tersebut gak kenal Nabi Musa. Bahkan ketika naik perahu tumpangan, penumpang-penumpang itu gak ada yang tahu itu Musa. Taunya Khidir. Taunya Khidir. Oh, ini Khidir. Dan ketika Khidir lobangin perahu, cuma Musa yang mengingkari. Orang-orang enggak. Orang-orang enggak. Tenang aja orang-orang. Tahu kan? Nah, biarin. Hanya Musa yang mengingkari. Musa mengingkari. Kok kamu bolongin perahunya? Begitu. Nanti dikisahkan di sini. Syekh Ar-Rajihi akan membawakan kisah panjang ini. Ya. Balhiya khasatun bi Bani Israel. Ya, risalahnya Nabi Musa hanya khusus untuk Bani Israel. Walihada wasi al-Khadira al-khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Khidir ya lepas, bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa, dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Namun kalau seandainya Khidir masih hidup di zaman sekarang, ini juga nih, Khidir telah wafat. Khidir gak bisa. Dia seperti di ketika dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, gak bisa. Dia mesti ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah di masjid, ya. Dakwah dia, gak bisa. Tiba-tiba dia ketemu sama dai-dai su, ya, yang diklaim sama dai-dai su. Saya ketemu Khidir. Semua orang ketemu Khidir, padahal ketemu orang gila. Orang gila diklaim ini Khidir, dia warok, dia zuhud, dia tawadu, nyaru jadi gila, pura-pura gila, biar gak dikira orang soleh. Mana ada wali orang gila jadi wali nikah aja gak boleh. Jadi wali nikah di kitab nikah itu pembahasan wali, salah satunya al-akil. Kok bisa gak berakal? Dibilang, oh ini dia tawadu, dia nyamar. Waktu sholat ya gak sholat, terus nyamar jadi orang gila sampai gak sholat gitu dengan alasan ghairu mukallaf. Gimana ceritanya? Nah, itu Sadiq, mau kemana? Wal Khadir wala sahih, Khadir menurut pendapat yang sahih, annahu nabiyun yuha ilaihi. Dia adalah seorang nabi yang diwahyukan kepadanya. Walihada ja'a Musa liyata'allama minhu. Oleh karena itu Musa datang untuk belajar kepada dia. Kama qassallahu alaina dzalika, sebagaimana Allah kisahkan hal tersebut pada kita fi suratil Kahfi, di surah Kahfi. Nah, ini saya bacakan ya, karena di sini berharokat panjang. Kama sabatas, saya langsung terjemahin aja ya, kan sudah berharokat biar cepat. Sebagaimana telah sahih dalam kitab as-sahih, sahih Bukhari, juga sahih Muslim juga ada. Ya. Sahih Bukhari dan Muslim ya, dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Musa an-Nabi. Nah, lihat tuh, Musa an-Nabi. Musa sang nabi berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian beliau ya ditanya Nabi Musa, "Ayyun nas a'lamu mink? A'lamu." Wahai Musa, siapa manusia yang paling berilmu? Kata Musa, "Ana, saya yang paling berilmu." Ya, fa'atabahumullahu 'alaihi, maka Allah fa'atabahumullahu 'alaihi. Allah menegur Musa. Ya. Kenapa demikian? Idlam yarudda al-ilma ilaih. Karena Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Maka Allah mewahyukan pada beliau bahwa ada seorang hamba di kalangan hamba-hamba Allah yang ada di Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan dua lautan, yang lebih berilmu daripada engkau, wahai Musa. Maka Musa mengatakan, "Wahai Rabb, bagaimana ceritanya aku bisa sampai ke sana?" Maka dikatakan kepada Musa, "Ihmil hautan, bawalah seekor ikan. Fimik talin, di sebuah keranjang." Nah, kalau ikannya itu lepas, berarti fahuwa sama. Berarti Khidir itu hambaku yang soleh, yang lebih berilmu pada engkau itu ada di situ. Nah, maka Musa berangkat, dan dia berangkat dengan pemudanya, muridnya yang pertama bernama Yusha bin Nuh. Ya, dan keduanya membawa seekor ikan di sebuah keranjang. Hingga ya sampai di batu wadoa, keduanya meletakkan kepala mereka berdua dan keduanya tidur. Fansalla al-hut, akhirnya ikannya loncat dari miktal, dari keranjang ya, dan dia udah ya udah dia cari jalannya sendiri di lautan saroban, dengan keluar cepat begitu. Dan Musa dan muridnya itu heran aja, Pak. Fantalaqa ya baqiyata lailatihima wa yaumihima, dan keduanya terus berjalan pada sisa-sisa malam dan hari keduanya. Falamma asbah, ketika sudah sampai pagi, Musa berkata kepada muridnya, "Atina ghadaana, coba datangkan pada kita sarapan kita ini, yaitu ikan mau dimasak." Ya, laqad laqina min safarina hada nasaba, sungguh kita telah menjumpai dalam safar kita ini nasaba, kelelahan. Ya. Walam yajid Musa massan minan nasab, dan Nabi Musa tidak pernah merasakan kelelahan hatta jawazal makan, hingga beliau melewati tempat alladhi umira bih, tempat yang diperintahkan. Artinya sebenarnya Musa sudah lewatin itu tempat yang Allah perintahkan di dua tempat pertemuan lautan kalau mau bertemu dengan Khidir. Ya. Huh. Wa qala lahu fatah, maka murid Ibnu Musa berkata, araita id awaina ila sakhra, ila sakhra. Ah, apakah engkau lupa ya? Apakah engkau tidak tahu? Tidak lihat ketika kita mencari tempat berlindung ke batu, fa inni nasitul hud. Aku lupa menceritakan tentang ikan, ikan yang lompat, yang kabur. Maka Musa mengatakan, ya, dzalika ma kunna nabghi. Itu berarti tempat yang kita cari. Kan nanti sampai Allah bilang apa kepada Nabi Musa? Taruh ikan di keranjang, nanti sampai kamu kehilangan ikan, ikannya lepas, berarti di situ. Oh, berarti itu tempat yang kita cari. Balik lagi, balik lagi. Fardadda, akhirnya balik lagi. Dia kembali ala asarihi ma. Ya. Dengan mengikuti jejak-jejak yang tadi. Ya. Qasasa, ya. Mengikuti jejak-jejak kudanya tadi. Tatkala kuda telah sampai ke batu, idza rajulun, tiba-tiba ada seorang yang musajjan bisaub, yang dia diselimuti dengan kain, aqala tasajja, atau dia yang berselimut dengan kain. Fasallama Musa, Musa mengucapkan salam padanya, dan Khidir mengatakan, wa anni bi ardika assalam, wa anna bi ardika assalam. Kata Khidir, gimana ceritanya di negeri kamu ada salam? Ada salam juga ya? Nah, maka Nabi Musa mengatakan, saya Musa. Maka kata Khidir, Musa Bani Israel. Kata Musa, iya. Nah, kata Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'alim mimma 'ulimta rusda. Mau sudikah engkau kiranya aku ikuti engkau supaya engkau ajarkan kepadaku dari hal-hal yang telah diajarkan, petunjuk yang diajarkan padamu? Kata Khidir, sesungguhnya kau enggak akan sanggup sabar ramaku. Kata Musa, ya, inni ala ilmin min ilmillahi. Ya. Mana tadi? Kata Khidir, ya. Wahai Musa, sesungguhnya aku ada berada di ilmu, suatu ilmu, aku memiliki ilmu dari ilmu-ilmu Allah yang Allah ajarkan, yang kau tidak tahu mengetahuinya, dan kau memiliki ilmu yang Allah ajarkan padamu yang aku tidak tahu. Qala, kata Musa, engkau akan mendapati diriku insyaallah menjadi orang sebagai orang yang sabar. Wala a'silaka amran, aku tidak akan mendurhakai, tidak akan tidak mentaati perintahmu. Nah, maka keduanya berangkat berjalan ala sahilil bahar, di pinggir lautan. Ya, tidak ada perahu keduanya. Maka famarat bihima safinatun, ada perahu yang melewati. Nah, mereka berbicara, keduanya berbicara kepada penghuni perahu agar mengangkut mereka. Ya, fa'urifa al-Khidir. Namun Khidir dikenal, diketahui. Fahamaluhuma bighairi naulin. Maka awak-awak kapal membawa, mengangkut mereka berdua tanpa naul, tanpa upah. Ya. Tiba-tiba datang uspur, burung pelatuk, burung pipit di atas harfis safina, di atas ujung kapal. Fanaqara naqratan aw naqratain fil bahr. Burung itu mematuk sekali atau dua kali patukan ke lautan. Maka Khidir mengatakan, wahai Musa, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kana qarati hadzal usfur fil bahr. Wahai Musa, ilmuku tidak kurang, ilmuku dan ilmuku tidak kurang, ya. Min ilmila, artinya ilmuku dan ilmumu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Melainkan seperti patukan burung ini. Ya, burung pipit ini di lautan. Kemudian Khidir, amada al-Khidiru ila lauhin min alwahis safina. Khidir mendatangi ya, papan di antara papan-papan perahu. Panaza'ahu, dia cabut papan perahu. Maka Musa mengatakan, qaumun hamaluna bighairi inawlin. Ini kaum ini kan sudah ngangkut kita tanpa upah. Amatta ila safinatihim. Ya, namun malah engkau hancurkan perahu mereka. Fakharaqtaha litughriqa ahlaha. Kamu bolongin dia supaya tenggelam itu orang-orang yang ada di sini. Kita kan udah diangkut gratis. Fakanat al-ula min Musa nisyanan. kelewat ya. Qala alam aqul, kata Khidir, bukankah aku katakan pada engkau, engkau tidak akan sabar denganku? Ya, Musa ingat, ya jangan kau hukum aku bima nasitu, dengan hal-hal yang aku lupa. Fakanatil ula min Musa nisyana. Itu pertama kali Musa lupa. Padahal tadi apa? Ya, pesannya Khidir, ya, kamu enggak akan sabar. Ya. Maka keduanya segera beranjak. Tiba-tiba ada gulam, ada seorang anak yang yal Abu Ma'al Gilman yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Fa akhadzal Khidiru bi ra'si. Khidir mengambil kepala anak tadi. Kepala anak tadi min alahu, dari atas Khidir ambil anak, kepala anak tersebut. Faqtala'a ra'sa. Kemudian Khidir melepaskan kepala anak tadi dari badannya. Wah. Di depan Nabi Musa, kaget Nabi Musa. Ya. Faqala Musa, "Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin?" Apakah kau membunuh seorang jiwa? Ya. Jiwa yang suci, jiwa anak kecil, bighairi nafsin. Bighairi nafsin artinya tanpa jiwa dibalas dengan jiwa gitu. Ya. Bukan dalam rangka mengkisos. Maka kata Khidir, "Alam aku laka, bukankah aku sudah katakan pada engkau, engkau tidak akan bersabar?" Kata Ibnu Yahya, kata Sufyan Ibnu Uyainah, qala Ibnu Uyainah. Ini udah dibaca belum? Kata Sufyan Ibnu Uyainah, "Hada aukadu." Teguran Musa ini lebih kencang dibanding yang pertama. Maka keduanya tetap beranjak hingga keduanya mendatangi ahli qaryatin, penduduk kampung. Yang kemudian istat'ama ahlaha. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa dan Khidir meminta dijamu, meminta agar kepada penduduk kampung, agar penduduk kampung memberikan mereka makan. Fa'abau, namun penduduk kampung menolak. Ayudayifuhuma, untuk menjamu mereka. Maka keduanya mendapati di kampung tersebut jidaran yuridu ayang qaddah, sebuah tembok yang hendak runtuh. Fa'aqamahu, maka Khidir pun mendirikan tembok tadi. Ya. Qala al-Khidir bi yadihi fa aqama. Maka di Khidir fa aqamahu. Qala al-Khidir bi yadihi fa aqama. Khidir dengan tangannya itu mendirikan itu dan mendirikan tembok yang mau runtuh tadi. Kan ada hikmah-hikmahnya ya. Maka Musa berkata pada Khidir, seandainya lau syi'ta, seandainya engkau kehendaki, la takhatta alaihi ajran, kamu akan minta dapetin upah dari hal ini. Maka kata Khidir akhirnya, hada firaqu baini wa bainak, hada firaqun baini wa bainak, inilah perpisahan antara saya dan kau. Kata Nabi Muhammad SAW, yarhamuhumullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, lawaditna lau sabara. Ya, tentu kita benar-benar mengharapkan seandainya Nabi Musa bersabar, hatta yuqassa alaina min amrina min amrihima, hingga dikisahkan kepada kita semua ya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Namun karena Khidir marah, ya ini udah 3 kali nih udah ditinggal sama Khidir. Baik. Terus baca berikutnya. Gantian. Ya. Sekali lagi yang mau baca yang baru. Padahal tunjuk, jangan saya nunjuk. Yang baru aja. Ayo, siapa yang mau baca di tangan? Woi, Bima, woi. Ayo Bima. Ayo Bima. Bima ini pas nih, lingkungannya Jawa. Enggak. Ya, biar dia bawain Nawakidul Islam. Wah, langsung jadi takfiri. Pelan-pelan Bima ya. Hati-hati Bima. Ayo Bima baca Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala sabbaba adamul mana? Pelan-pelan. Yang mana? Sabbaba apa sabab? Sababu. Sababu. Sababu adamul iltizami. Sababu adamil tizami. Sababu adamil iltizami khadiru li al-khadiri. Al-khadiri li syari'ati Musa. Bi syariati nabiyillahi. Antum enggak ada nabiyillahnya? Oh, bukunya fotokopian sih 3.000 beda ya. Jadi kurang hurufnya itu. Ya, kalau ya. Beda memang. Lihat, sebab Nabi Khidir tidak iltizam, tidak komitmen mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah, jelas ya sebabnya apa ya? Terus baca lagi Bima. Fal Khidiru lam yaltazim bi syariati Musa alaihi salatu wasalam li'annahu laisa min Bani Israila. Nah. Terus fakharaja an syariati Musa faman za. Ini cukup. Oh. Ada lanjutannya. Oh, di kita itu nanti ada lagi judulnya hukmu. Ada. Ini fakharaja. Udah, bentar ini berhenti di sini. Udah ganti judul lagi. Kalau di buku saya ya, yang harganya berapa ratus ribu ini. Kalau di antum yang fotokopian itu fotokopian. Bukan fotokopiannya Nabil. Berapa tuh? Nah. Oh, 4.500 Pak. Siang amat. Sama ngelem-ngelemnya itu pakai nasi jangan. Kayak nasi ya, ngelem-ngeleminnya. Oh, enggak boleh. Enggak boleh tuh. Ya. Lihat, sebab Khidir tidak beriltizam komitmen kepada syariatnya Nabi Musa. Al-Khidir lam yaltazim bi syariati Musa. Khidir itu tidak komitmen dengan syariatnya Nabi Musa. Kenapa? Li'annahu laysa min Bani Israil. Karena Khidir bukan Bani Israil. Makanya ketika Khidir berjumpa dengan Musa, Musa memperkenalkan diri, saya Musa. Apa kata Khidir? Musa bin Bani Israil. Musa Bani Israil kamu? Iya. Oh gitu. Nah ketika berjumpa perahu, minta. Minta apa namanya? Supaya tumpangan. Awak kapal kenal Nabi Musa enggak? Enggak. Disebutkan di sini apa bahwasanya awak kapal itu hanya mengenal Khidir. Iya. Fa urifal Khidiru. Nabi Khidir yang dikenal. Nabi Khidir. Fahamaluhuma bighairi naulin. Sehingga awak kapal mengangkut keduanya, Musa dan Khidir, tanpa upah. Tanpa ongkos. Gratis. Wah, ini ibaratnya, wah ini nabi kita nih, wah ini wali kita, Khidir. Bukan Musa yang dianggap sama awak kapal, karena Nabi Khidir yang dikenal, Nabi Musa enggak. Pas di perahu pun, ketika Khidir bolongin kapal, karena di depan ada raja yang zalim, ya, raja yang zalim enggak kenal Musa, ya enggak. Yang kenal Musa cuma Fir'aun, raja Mesir, dan ya orang-orang yang di situ tahu kelakuan Khidir ini wahyu dari Allah. Nabi Musa yang heran, ya enggak? Orang kampung, awak kapal tahu Nabi Khidir itu adalah nabi juga. Atau minimal dia wali, ya. Ada memang khilaf ya. Ada yang mengatakan dia nabi atau wali. Hap dia wali sekalipun, dia bukan umat Nabi Musa. Ya. Mana lagi tadi? Terus hukmuman, ya. Hukmuman. Dibaca lagi Bima. Hukmuman jawazal khuruja. Enggak ada tadi. Enggak ada. Tuh lihat. Bener 4.500. Oh, nah. Hakamaman. Ya. Lihat itu, ada judulnya Hukmuman jawazal khuruja an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hukum orang yang membolehkan keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman zama, ayo baca Bima. Ada enggak? Ayo, Bima baca. Ayo fakhorojaan syariati paman zama. Ayo paman zama an paman zama annahu yajuzu lahu al khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama jaza lil khadiri lil khadiri al khuruja an syariati Musa alaihi salatu wasalam wa huwa kafirun li amraini Al-amrul awwalu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ammatun wa syari'atu Musa alaihi salatu wassalam khassatun Falidzalika al-Khadiru laisa mulzaman al-Khadiru al-Khadiru al-Khadiru al-Khadiru al-Khadiru laisa mulzaman bi syari'ati Musa alaihi salatu wasalam amma nahnu famulzamuna bi syari'i famulzamun famulzamuna bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasalam. Baik. Hukum ya orang yang membolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan syariat Nabi itu untuk orang awam. Kalau dia udah hakikat marifat ya. Faman zama, siapa yang mengklaim annahu yajuz, boleh lahu bagi dia al-khuruju keluar an syariati, dari syariat Muhammadin, dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama jazalil khadiri al-khuruju, sebagaimana boleh bagi Khidir untuk khuruj. Al-khuruju irobnya apa Bima? Al-khuruju. Al-khuruju fa'il dari yajuz. Fa'il dari mana? Yajuz. Jaza. Kama jaza lil khadiri al-khuruju an syariati Musa, sebagaimana boleh bagi Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kafirnya kenapa? Li amrain, karena ada dua aspek, dua hal. Al-amru al-awwal, yang pertama, anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ammatun. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu universal. Wa syari'atu Musa khassatun, sedangkan syariat Nabi Musa khusus untuk Bani Israel. Falidzalikal khadiru laisa mulzaman, oleh karena itu Khidir itu tidak diilzam. Ya, tidak diharuskan mengikuti syariat Nabi Musa alaihi wasallam. Amma nahnu, adapun kita ini, famulzamun, kita ini diilzam, diharuskan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gantian baca sini berikutnya. Coba santri yang baru lagi. Nabil, Nabil. Ayo Nabil At-Tamimi. Nah. Nabil At-Tamimi. Kula syari jadi. Hah? Oh. Iya, al-amru as-sani. Al-amru as-sani annal khadira nabi annal khadira nabiyya yuha. Nabiyyu. Kenapa nabiyya irabnya? Isim anna nabiyyun begitu. Annal khadira nabiyyu nabiyyun yuha ilaihi ala as-sahihi fa huwa ala syari'atin wa Musa ala syari'atin faman i'taqada annahu yajuzu lahu aw li ghairihi alla yaltazima bi syari'ati Muhammadin alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam wa an yata'abbada lillahi min tariqi ghairi syari'ati allati ja'a biha Muhammadin. Muhammadun fa'il dari ja'a. Ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun bi ijma'in bi ijma'il muslimina li anna syari'ata an-nabiyyu mudhafun ilaihi an-nabiyyi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amatun. Amatun, benar bacanya apa irabnya amatun? Ini apa? Khobar. Khobar apa? Ana. Li ana santa. Terus. Li thaqalaini al-jinni wal-insi. Wa li annahu lam yashhad anna Muhammadan Rasulullahi. Ahsanta. Masya Allah. Ya. Yang kedua, kenapa dia kafir? Orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membolehkan annal khadira nabiyun, nah Khidir itu nabi. Ini pendapat yang sahih. Yuha ilaihi ala sahih, yang diwahyukan padanya menurut pendapat yang sahih. Ya, karena kalau Khidir kita katakan wali, segala tindak tanduk Khidir bersama Musa itu semua adalah wahyu. Kalau dia dikatakan wali, maka konsekuensinya wali juga dapat wahyu. Ya, maka ini pendapat yang paling benar, Khidir adalah nabi dan telah wafat. Ya. Telah wafat. Taruhlah dia masih hidup, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Di perang Badar harus hadir. Ya, enggak bisa. Wajib hijrah ke Madinah, gitu kan. Kalau enggak nanti itu yang Allah sebut, ya, yang zalimi anfusihim, sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, Allah tanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, bisa engkau hijrah ke situ? Wajib hijrah ke Madinah. Ya, enggak bisa. Yang sudah di Habasyah aja ke Madinah, apalagi Khidir yang kata di goa mana? Mesti ke Madinah kalau dia masih hidup waktu itu. Enggak bisa. Dan mesti bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah. Jangankan Khidir, Musa alaihi salam. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Seandainya saudaraku Musa masih hidup hari ini, dia enggak memiliki kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku. Dia mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau Musa masih hidup, dia mesti wajib ngikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa dipahami gak sini? Jadi Khidir gak ada peluang untuk dikatakan dia masih hidup. Kalau dikatakan masih hidup, lihat ini, orang-orang stres dari kalangan sufi mengklaim ketemu Khidir. Padahal yang dia ketemu sesama stres juga, orang gila gitu. Temu Khidir. Khidir itu ngajarnya bukan kayak pengajian kayak gini, tapi ketemu orang-orang khusus, kata mereka. Ada di video itu yang ngaku-ngaku gurunya Khidir, pede banget. Yang datang padahal jin tomang, jin apa? Kan jin itu semua bisa menyerupai siapa-siapa aja, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, fa innahu la yumastilun, la yumastil ini kata Nabi SAW. Jin nggak bisa menyerupakan diriku. Ya. Jadi jin bisa, naik Khidir, datang kan? Ke mimpinya, atau dia lagi di kamar mau tidur, datang, bangunlah. Wih, siapa nih? Bangun. Wah, ini siapa nih? Man anta? Ana Khidir. Anta tilmizi, kamu murid saya. Ya. Ayu dars ala di sana drusul yaum. Pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Ya ustazi. Nah, wahai ustadku, ya Khidir, ya ustadi, nah, kita belajar ilmu laduni. Wah, kita belajar futuhat, ya, nadrus, kita belajar gimana kaifa yakunu rajulun waliyan, gimana seorang bisa menjadi wali. Ya, ente gila dulu katanya. Jadi wali itu padahal datang setan, ya, ngaku-ngaku. Terus dia ceritain lagi di YouTube, di video, hah? La ilaha illallah. Aduh, kok begini aja gak paham ya? Ngaku-ngaku ketemu Khidir, habis ketemu Khidir nyedot jin. Itu aja tuh kerjanya, nyedot jin aja, ketemu Khidir kan. Aduh, la ilaha illallah. Mana lagi tadi? Ya, fahuwa ala syariatin wa Musa ala syariatin. Khidir di atas sebuah syariat, Musa juga di atas sebuah syariat. Famani taqada annahu yajuzu lahu aw li ghairihi, maka siapa yang meyakini boleh saja bagi dia atau orang lain, ala yaltazima bi syariati Muhammadin, untuk tidak komitmen mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyata'abada lillahi an tariqi ghairi syariah, atau beribadah pada Allah melalui metode jalan selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alati ja'abiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Lianna syariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ammatun li istaqalain al-jinni wal insi, karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku umum untuk seluruh makhluk, dua makhluk, jin dan manusia. Li'annahu lam yashhad, karena orang ini berarti belum dianggap, belum bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, karena konsekuensi dari bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah, dia harus membenarkan sabda Nabi, melakukan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah, dan tidak beribadah pada Allah melainkan dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus berikutnya, terakhir, siapa yang mau baca? Fadol. Anak yang baru, yang baru, santri baru. Hah? Woi, bibit. Woi. Nih. Wahabi baru nih, Al-Muhadzar. Dengar-dengar Mas Bibit udah ditahdir ini. Bibit unggul. Bibit unggul untuk jadi Wahabi. Gak usah khawatir ditahdir oleh saudara seiman Ade Armando. Gak usah khawatir. Ya, ayo Mas Mimit baca. Qala syarih hafizahullah ta'ala hukmu man qala in syari'ata Muhammadin khas. Inna syari'ata Muhammadin khassatun. Assalawati dong pelit amat. Sallallahu alaihi wasallam khassatun. Al-bakhil idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya, kata Nabi. Orang yang bakhil itu yang disebutkan namaku di sisinya dia enggak berselawat kepadaku. Padahal bukan cuma disebut, ditulis tuh. Ditulis ya. Ditulis. Bacalah selawat. Kecuali kita hukum menulis. Memang para ulama berbeda pendapat. Boleh aja antum nyingkat kalau Latin SWT apa selawat SAW. Boleh. Boleh para ulama begitu. Bahkan di antara ustaz-ustaz Ahlussunnah yang ma'ruf pun juga berpendapat dengan pendapat ulama tadi. Membolehkan tentu yang afdol ya. Bukan dikatakan yang afdol. Yang afdol jelas sempurna. Namun kalau pengucapan masa antum ucap saw. Ya. Saw. Nabi Muhammad saw. Enak aja. Saw itu gergaji. Moksaw, Messenger of God sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kalau ada setiap tulisan selawat kita baca. Makanya ahlul hadis itu dikatakan dalam sebuah syair, ya ahlun nabi humu ahlul hadisi wa'in gitu, ya ahlul nabi keluarga nabi adalah ahlul hadis. Ya walaupun mereka bukan berasal dari darah nabi. Ya kenapa? Karena mereka lah yang setiap hari nulis hadis, baca hadis, memperdengarkan hadis, mendengar hadis, selalu berselawat. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya dengar, dia dengar hadis, dengar nama Rasulullah, dia berselawat juga. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi ahlus sunnati wal jamaah yang terdepan dalam selawat. Bukannya ahlul batil, kok seakan-akan sekarang ahlul batil yang terkenal terdepan dalam selawat. Ya. Bahkan kita difitnah, oh itu tuh Wahabi itu, dia enggak suka selawat. Enak aja. Kita selawat sunnah. Selawatnya sesuai sunnah. Orang selawat itu diajarkan sama Nabi. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ya. Nahnu arafna kaifa nusalli alaik wa kaifa nusallim alaik? Kami sudah tahu gimana kami berselawat pada engkau. Sekarang gimana cara mengucapkan salam pada engkau wahai Nabi?" Diajarkan sama Nabi. Dalam Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Azkar ya membuat selawat-selawat yang afdal. Yang afdal itu pakai selawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi kepada keluarga sahabat beliau. Selawat dan salam. Ya. Baik, itu yang paling afdal. Adapun yang selawat ini itu yang dibuat nariyah lah, selawat itulah. Itu. Ya. Bid'ah. Ya. Bid'ah. Hatta selawat Badr beda, ya. Apalagi terkandung di dalamnya hal-hal yang menyimpang. Tawassalna bi bismillah sahih, wabil hadi rasulillah khata, wa kulli mujahidin fillah khata lagi. Bi ahlil badri ya Allah. Nah, kepada ahlul badr bertawassul. Ya, ah itu beda. Tapi selawat yang sahih mudah itu ya. Mas Bibit ya. Ayo tepadal diulang lagi. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala hukmu man qala inna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatun. Terus. Faman qala inna syari'ata Muhammadin khassatun au nubuwati khassatun bil arabi au anna ba'dahu nabiyan fa innahu lam yashhad anna Muhammadan Rasulullah wahina idin yakunu kafiran walihada qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi au ursiltu bihi illa kana min ashabin nari. Masya Allah, betul-betul mewahabi ya baca kitabnya. Nah, ada kalimat-kalimat kafir ini tuh. Bahwa kafir gitu. Si topik tuh. Topik mana topik? Wah, ini dia ya. Asy'ari beralih menjadi Wahabi. Hah? Oh, enggak pernah ya. Tadi pagi dia lupa kunut subuh jadi imam. Terus sujud sawi. Benar-benar ya. Ah, taib itu benar. Benar-benar deh emang. Faris juga gitu ya, pernah imam lupa kunut sujud sahwi. Kan kita udah belajar. Ya, buat apa? Sunnah apa namanya? Hayat apa abad? Abad. Abad. Ya. Pecinya udah hijrah. Apa? Peci hijrah. Muka antum kapan hijrah? Peci hijrah. Ya, hukum man qala inna syariat sallallahu alaihi wasallam khassatun. Hukum orang yang mengatakan syariat Nabi Muhammad SAW itu khusus saja. Artinya buat orang Arab aja, buat orang Indonesia mah nusantara. Faman qala inna syariata Muhammadin khassatun awin nubuwata khassatun bil arabi. Siapa yang mengatakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khusus buat orang Arab, kenabian beliau khusus untuk orang Arab? Aw anna ba'dahu nabiyan, atau ada loh setelah nabi, setelah beliau ada nabi yang lain. Fa innahu lam yashhad, maka berarti dia dianggap belum bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa hina idzin yakunu kafiran, kalau begitu dia kafir. Wa li hadza qal, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar aku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian summa yamut, dia mati. Ya, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak beriman kepada risalah yang ya yang di, yang ursiltu bih, yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penduduk neraka. Baik, selesai ya. Nanti di pembatal ke-9 Sabtu depan aja. Pembatal 10. Wah, khataman ini. Waduh. Khatamanlah, kita khatamanlah Sabtu depan insyaallah. Insyaallah. Aduh. Apa nih? Pentol kocek. Ya. Masyaallah nih. Khataman. Apa yang habis ini kajian ini? Hah? Apa? Apa? Al-Qaidul Arba, mau yang di sini apa yang di Syekh bin Bas? Biar dibaca semua ya. Berarti ini apa yang kita baca nih? Qaidul Arba aja lagi biar kokoh. Atau Usul Salasah ya, apalagi nih risalah Ila Ahli Qasim. Ya banyaklah yang ribuan kitab ulama belum kita baca, umur kita pendek. Ya, makanya kita upayakan bacanya. Ini kan udah disyarah. Ngapain kita syarah-syarah lagi? Ya lah, kepedean banget. Ya, udah disyarah ulama, disyarah-syarah lagi. Ya, taib. Insya Allah pekan depan kita khataman. Ya, apa khatamannya nih kita ini? Kayak keripik jengkol. Kita apa? Subhanakallahumma bihamdika.